Konsultasi Syariah. Mengenal Nabi Zulkifli. Pertanyaan: siapakah Nabi Zulkifli? Apakah ada ceritanya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Zulkifli termasuk sosok yang tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis. Namanya disebutkan dalam Al-Quran, namun siapakah beliau? Tidak kita jumpai keterangan detail tentangnya. Nama Zulkifli Allah sebutkan dua kali dalam Al-Quran. Satu, firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Yang artinya, Ismail, Idris, dan Zulkifli semua adalah orang-orang yang sabar. Dua, firman Allah di surat Sad ayat 48. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Yang artinya, ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Para ahli tafsir berbeda pendapat terkait status Zulkifli. Apakah beliau seorang nabi, ataukah orang soleh yang bukan nabi? Mayoritas mereka diam. Al-Hafidh Ibn Kathir pernah menyebutkan perbedaan itu ketika beliau menyinggung ayat di atas. Yang lebih mendekati, penyebutan beliau dalam Al-Quran dalam bentuk pujian yang disandingkan bersama Nabi menunjukkan bahwa Zulkifli adalah Nabi, alaihi salatu wassalam. Dan inilah pendapat yang masyhur. Ada sebagian ulama lain yang menyatakan bahwa beliau bukan Nabi, namun orang soleh dan hakim yang adil. Sementara Ibn Jarir tidak mengambil pendapat apapun. Allahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah. Kita simak penjelasan ahli tafsir yang lain. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, mayoritas ulama mengatakan, Zulkifli adalah seorang nabi, Al-Bahr Al-Muhayt. Sementara di antara ulama yang berpendapat bahwa Zulkifli bukan nabi adalah Mujahid. Diriwayatkan dari Mujahid, dia bukan seorang nabi, tetapi orang soleh. Beliau mendapat tugas untuk menangani urusan kaumnya dan mengadili perkara mereka dengan adil. Karena itu, beliau dinamakan Zulkifli, Al-Bidayah wa Nihayah. Kisah tentang Zulkifli. Ada satu hadis yang bercerita tentang beliau, namun hadis ini lemah sehingga ditolak keabsahannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zulkifli adalah orang yang tidak menghindari dosa. Suatu ketika datang seorang wanita, lalu Kifli memberinya 60 dinar dengan syarat wanita ini mau berzina dengannya." Ketika hendak melakukan hubungan intim, tiba-tiba wanita ini bergetar dan menangis. "Mengapa kamu menangis? Apakah aku memaksamu?" tanya Kifli. "Tidak, namun perbuatan ini sama sekali tidak pernah aku lakukan. Aku terpaksa melakukannya hanya karena butuh," jawab si wanita. "Kamu melakukan ini karena terpaksa? Silahkan pergi dan bawa semua uang itu," kata Kifli. Lalu Kifli berjanji, "Demi Allah, saya tidak akan bermaksiat lagi setelah kejadian ini." Ternyata beliau meninggal di malam harinya, dan di pagi harinya tertulis di depan pintu, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni Kifli." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan didhaifkan Al-Albani. Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan, adapun hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad adalah hadis aneh sekali. Dalam sanadnya meragukan, jika hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bukan Zulkifli, karena yang tertera di hadis adalah Kifli tanpa kata Zul. Berarti dia orang lain, bukan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian, Allahu a'lam.